طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar dimanapun Anda berada, baik pendengar Radio Roja Bandung di 1476 AM, Radio Kita Cirebon di 94,3 FM, Radio Islamic Center Binbaz Yogyakarta di 107,8 FM, juga Radio Al-Bayan Cianjur di 107,7 FM, ataupun para pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada, alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang al-usul tsalatsah, yang pada bahasan kita terakhir kita sedang atau masih berkutat pada rukun iman yang kedua, iman kepada para malaikat. Dan poin terakhir yang kita bahas, kita sedang membahas buah dari beriman kepada para malaikat. Di antara buah dari beriman kepada para malaikat yang sudah kita bahas adalah menguatkan iman, kemudian yang kedua mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengesakannya, baik dalam hal rububiyah, uluhiyah ataupun asma dan sifat. Yang ketiganya, seperti yang sudah kita bahas juga, adalah mengetahui banyak rahasia alam. Keempatnya, teraihnya rasa aman dan tuma'ninah. Dan yang kelima, yang terakhir kita bahas adalah mencintai amal-amal soleh dan mencintai juga tempat-tempat yang mulia. Keenam, membenci kemaksiatan dan perkara-perkara yang dibenci oleh para malaikat. Sudah 6 poin ya. Kita lanjut ke yang ketujuh. Yang ketujuh sudah. 78 sudah. Oh, sudah. Kalau begitu sudah beres semuanya ya. Ya. Sekarang kita masuki bab baru kalau begitu. Selesai pembahasan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang para malaikat, dan itulah konsep yang benar tentang malaikat menurut ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahihah. Sekarang kita masuki pembahasan tentang mu'taqad ba'dil furuqil islamiyah fil malaikah, keyakinan beberapa firqah-firqah Islam tentang malaikat. Yang dimaksud firqah di sini adalah firqah selain Ahlus Sunnah yang menyimpang. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam bahwa umatku akan terpecah belah menjadi 72 golongan, seluruhnya masuk ke dalam neraka kecuali satu. Yang satu ini adalah Ahlus Sunnah. Yang satu ini kata Nabi alaihissalatu wassalam al-jamaah, ahlu sunnah wal-jamaah, ma'ana alaihi wa ashabi. Itu orang-orang yang mengikuti apa-apa yang aku lakukan dan juga para sahabatku, yang dilakukan olehku dan oleh para sahabatku. Itu ahlu sunnah, berpegang teguh kepada Quran dan as-sunnah melalui pemahaman para sahabatnya. Ada orang yang memahami Islam tidak seperti itu. Ada yang memahami Islam dengan akal pikiran, dengan filsafat. Ada yang dengan intuisi, bisikan hati. Ada yang dengan perasaan. Ada yang bercampur dengan tradisi. Ada yang dengan pola pikir lokal, budaya setempat, macam-macam. Sehingga beda Islamnya. Ada Islam Nusantara, murninya berbeda dengan Islam di Kutub, berbeda dengan Islam. Para Islam satu di seluruh dunia sama, ya. Tidak ada perbedaan. Nah, kalau kita dalam memahaminya merujuk kepada rujukan yang sama, Quran hadis menurut pemahaman ahlinya. Siapa yang ahli? Ya para sahabat dan para ulama-nya. Nah, dari adanya perbedaan dalam cara memahami Islam, lahirlah beberapa penyimpangan dari ajaran Islam yang sebenarnya. Kemudian lahirlah firqah-firqah. Nah, pertama pembahasan tentang keyakinan beberapa mutakallimin tentang para malaikat. Mutakallimin itu ahli kalam, ilmu kalam atau ahli filsafat. Yang dimaksud al-mutakallimun humul ladzina banau aqidatahum 'alal kalam aw ma yusamma bil adillatil aqliyah wa madaru madhhabihim 'ala qa'idatain taqdimul aql 'alal aql 'alan naql ta'wilun nusus. Yang dimaksud mutakallimun adalah orang-orang yang membangun akidah mereka di atas konsep ilmu kalam. Ilmu kalam ini filsafat atau akal, atau yang disebut dengan dalil-dalil akal, dan prinsip madhab mereka di atas dua fondasi. Pertama, mendahulukan akal daripada wahyu, mendahulukan akal daripada naql. Naql itu nukilan atau riwayat atau wahyu Al-Quran dan hadis. Mereka lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Yang kedua, mentakwil nas-nas yang ada, baik ayat atau hadis, bila tidak masuk akal mereka. Pokoknya akal menjadi hakim terhadap Quran dan sunnah. Dan pola fikir seperti ini, mendahulukan akal, mendahulukan pemahaman kepentingan tradisi, budaya setempat daripada Al-Quran dan As-Sunnah, ini dilarang keras oleh Al-Quran dan diancam dengan ancaman berupa dibatalkan seluruh amal-amal kebaikan yang pernah dia lakukan. Karena itu mendahului Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samiun alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului Allah dan Rasulnya maknanya adalah mendahulukan akalnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kalau Allah saja didahului, Al-Quran disingkirkan, As-Sunnah disingkirkan, akal didahulukan. Al-Quran dan As-Sunnah rujukan nomor dua. Nomor pertamanya akal, mendahului Allah dan Rasulnya. Allah saja didahului, apalagi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kasarna, ya, kasarnya mah itu sikap kelancangan dia terhadap Nabi alaihi salatu wasallam, apalagi terhadap Allah. Ancaman orang yang bersikap lancang mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam, batal seluruh amal-amal perbuatannya. pahala-pahala dari semua kebaikannya dihapus. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat yang keduanya, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi dalam hal berbicara. Seperti kalian meninggikan suara kalian di atas sebagian suara sebagian yang lainnya. Lalu batallah amal-amal kalian tanpa kalian sadari. Para ulama ketika menerangkan ayat ini menjelaskan ini tingkat ketidaksopanan manusia yang paling rendah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paling ringan. Berupa apa? Berupa berbicara kepada Nabi dengan nada suara yang lebih tinggi dari suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun isi omongannya benar, umpamanya Nabi berseru, ya. Hai fulan, kemudian dijawab labaik umpamanya dengan suara yang lebih tinggi. Atau ketika bertanya dia berteriak, wahai Rasulullah terangkan kepada kami tentang anu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak setinggi itu umpamanya. Berbicara dengan nada yang lebih tinggi daripada nada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun isinya benar. Ini tidak sopan. Dilarang oleh Allah. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabihi wa la tajharu lahu bil qawl. Jangan kalian keras ketika berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan antah batu a'malukum wa antum la tashurun. Nanti batal amal-amal kamu. Semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan pahalanya gugur dihapus karena hal tersebut. Bayangkan walau omongannya benar, tapi nada suaranya lebih tinggi daripada nada suara Nabi alaihi salatu wassalam, batal dihapus seluruh amal kebaikan. Apalagi kalau bentuk kelancangan yang melebihi itu berupa menentang ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, berupa mendahulukan akalnya daripada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka batal. Ya. Apalagi kalau akidahnya, pemahaman Islamnya, pengamalan Islamnya menyimpang dari apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak melakukan perbuatan itu, oleh dia dilakukan lalu dianggap lebih baik. Menyimpang. Di dunianya orang itu akan disesatkan, di akhiratnya diazab dengan azab yang pedih. Allah berfirman, "Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Itu surah An-Nur ayat 63. Hendaklah orang-orang yang menyimpang dari tuntunan Nabi itu takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini az-zayg, kesesatan. Allah akan sesatkan dia dari aspek-aspek yang lainnya. Satu aspek dia menyimpang dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan sesatkan di aspek lainnya. Makanya kebinahan yang dilakukan oleh manusia dalam satu perkara itu bisa menyebar, menular kepada perkara-perkara lain. Bidah juga di bidang-bidang lainnya. Antusibahum fitnah atau yusibahum adzabun alim, atau nanti di akhirat dia akan ditimpa dengan azab yang sangat pedih. Makanya ini dianggap menyimpang, mendahului Allah dan Rasulnya, menomorduakan Al-Quran dan As-Sunnah, yang dinomorsatukan adalah akalnya. Jadi prinsip, ya, cara beragama para mutakallimin, orang-orang yang mendahulukan akal daripada wahyu, ya, pertama akalnya lebih dahulu daripada wahyu. Al-Quran dan As-Sunnah dihukumi oleh akal. Kalau ada hadis walaupun sahih tapi tidak masuk akal, ditolak. kalau ada ayat tapi menurut dia tidak masuk akal, ditakwil. Makanya prinsip mereka dua, taqdimul aqli 'alan naql, mendahulukan akal daripada wahyu. Kedua, takwilun nusus. Takwilun nusus artinya mentakwil nas-nas baik Al-Qur'an ataupun hadis yang mereka anggap tidak masuk akal mereka. Siapa saja para mutakallimun tersebut? Nah, yang pertama adalah apa yang disebut dengan kelompok Jahmiyah. Ini kelompok yang pertama kali muncul min awaili furuq zuhuran furqatul Jahmiyah. Siapa Jahmiyah itu? Kita seolah-olah belum pernah mendengarnya Jahmiyah, padahal masyhur di kalangan para ulama. Jahmiyah adalah sebuah sebutan yang dinisbatkan kepada orang namanya Jahm bin Safwan As-Samarqandi. Dia ya muncul di Tharmud, kemudian dia itu pindah ke beberapa kota yang lain. Kemudian dia menyebarkan pemikiran yang super sesat. Sampai Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Mizanul I'tidal menyatakan Al-Jahm bin Safwan ya, Abu Muharriz As-Samarkandi Ad-Dhal Al-Mubtadi Ra'sul Jahmiyah Halaka fi zamani sigari tabi'in wa ma'alimtuhu rawa syai'an lakinnahu zara'a syarran azima. Itu kata Imam Adz-Dzahabi. Jahm bin Safwan, Abu Muharriz As-Samarkandi, dia sesat dan ahli bid'ah. Tokohnya Jahmiyah, karena dia pendiri pemikiran tersebut. Makanya disebut Jahmiyah, berasal dari kata Jahm, Jahm bin Safwan. Jahm itu nama orang. Dia mati pada zaman Sigharut Tabi'in, tabi'in kecil. Jadi dia hidup pada zaman tabi'in, dan aku tidak mengetahui dia meriwayatkan satu hadis pun, tapi dia telah menanam keburukan yang sangat besar. Imam Adz-Dzahabi berbicara demikian di dalam kitab Mizanul I'tidal juz yang pertama halaman 426 ya. Jadi Jahm bukan perawi hadis karena tidak pernah meriwayatkan hadis. Dari Jahm bin Safwan lahir beberapa murid. Di antaranya Ja'ad bin Dirham. Kata Imam Adz-Dzahabi tentang Ja'ad bin Dirham, mubtadi dhalun. Za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima. Faqutila 'ala dhalik fil Iraq yawm an-nahr. Ja'ad bin Dirham ini seorang mubtadi' dan dhal, seorang ahli bid'ah yang sesat. Di mana letak kesesatannya? Dia menentang Quran. Dia tidak meyakini bahwa Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Karena nasnya jelas. Dia juga meyakini Allah tidak berbicara secara langsung kepada Musa. Para Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Ditentang ayat ini, enggak bicara. Dia dibunuh di Irak pada hari Idul Adha. Oleh siapa? Oleh khalifah. Karena kesesatannya, dihukum mati. Setelah dinasihati, setelah diskusi, setelah diberikan peringatan, dilarang menyebarkan keyakinannya, dia kekeh, ngeyel, ngotot. Ya, makanya Amir Irak saat itu namanya Khalid bin Abdullah, ya, dia mendengar keyakinan Ja'ad bin Safwan, Ja'ad bin Dirham ini, kemudian ditangkap. Maka ketika sudah dinasihati, sudah diberikan penjelasan, dia ngeyel, maka dikeluarkanlah ke hadapan manusia pada hari Idul Adha. Setelah beres sholat Idul Adha beserta khutbahnya, lalu berkata Amir Irak waktu itu Khalid bin Abdullah, ayuhan nas, dhuhu taqabbalallahu dhuhayakum, fa inni mudhahin bil ja'an bin dirham. فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا تعالى الله عما يقول الجعل ألوا كبيرا ثم نزل فذبحه في أصل المنبر فكان ضحية وهي منوسيا menyembelihlah kalian, menyembelih binatang kurbannya, semoga Allah azza wa jalla menerima kurban-kurban kalian, sesembelihan kalian. Aku pun akan menyembelih Ja'ad bin Dirham, karena dia berkeyakinan Allah tidak berbicara secara langsung kepada Nabi Musa. Dia juga berkeyakinan bahwa Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Allah maha tinggi dari apa yang diucapkan oleh Ja'ad bin Dirham dengan setinggi-tingginya. Setelah itu Khalid bin Abdullah turun dari mimbar, kemudian dia menyembelih Ja'ad bin Dirham di bawah mimbarnya dan itu menjadi kurban. Alhamdulillah. Hadikumullahu islihu balakum. Karena dia berfaham Jahmiyah. Apa isi pemikiran Jahmiyah, ya? Intisari dari pemikiran Jahmiyah adalah pertama, ta'tilu asma'illah azza wa jalla wa sifatih. Wa annahu bi kulli makan wa ma kulli ahadin bi dhatih. Pertama, Jahmiyah itu menafikan atau menentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka berkeyakinan Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Padahal Al-Qur'an menjelaskan nama-nama dan sifat Allah-nya. Allah punya nama yang disebut Al-Asmaul Husna, bukan Al-Asmaul Hasanah. Apa beda Hasanah dengan Husna? Beda. Kalau Hasanah mah, ya, bentuk ta'nits atau bentuk ta'nits itu apa namanya, wanita, mu'annas, dari Hasan. Kalau Husna mah dari Ahsan. Apa beda Hasan dengan Ahsan? Hasan mah baik saja. Kalau Ahsan mah terbaik. Dari Ahsan dibentuk Husna. Bentuk ta'nitsnya atau bentuk mu'annas dari Ahsan. Nama-nama terbaik bagi Allah yang disebut dengan Al-Asmaul Husna. Al-Quran juga menyebut nama dan sifat Ar-Rahmanur Rahim, ya, Rabbul Alamin, Malik Yawmiddin, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu semua nama-nama dan sifat Allah dalam Al-Quran. Kata Jahmiyah, enggak, Allah enggak punya nama, Allah enggak punya sifat. Apa alasannya? Alasannya logika. Maksudnya baik enggak? Maksudnya baik. Apa maksud baiknya? Ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Karena makhluk punya nama, makhluk punya sifat. Kalau Allah punya nama, punya sifat, berarti Allah serupa makhluk dong. Gitu ta. Logikanya teh sederhana tapi ngaco. Akibatnya dia menentang, menghapus banyak ayat dan hadis tentang nama-nama dan sifat Allah. Ya. Terus Allah itu ada di setiap tempat, menyatu manunggal dengan setiap orang. Allah ada di mana-mana kata dia. Allah menyatu dengan setiap orang, manunggal. Dan ini merupakan pemikiran yang super sesat. Itu pertama, pemikiran sesat Jahmiyah. Kedua, wa annal qur'ana makhluqun wa annallaha la yura yaumal qiyamah. Berkeyakinan si Jahmiyah ini bahwa Quran itu makhluk dan Allah tidak akan terlihat di dalam di hari kiamat. Kenapa? Karena pakai logika. Padahal Al-Quran menyatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang sumringah, yang cemerlang, yang cerah, karena mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Imam Syafi'i rahimahullahu taala menafsirkan ayat dalam surah Al-Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun, bahwa orang-orang kafir nanti pada hari kiamat terhalang dari bisa melihat Allah. Orang kafir dalam neraka tidak bisa melihat Allah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ayat ini menunjukkan kalau orang kafir di neraka tidak bisa melihat Allah, menunjukkan orang mukmin di surga bisa melihat Allah. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Jahmiyah menyatakan enggak, Allah enggak akan terlihat. Karena manusia tidak akan mampu. Pakai logika dia. Padahal Al-Qur'an jelas begitu. Nabi selesai menyatakan satauna rabbakum, ya. Kalian nanti akan melihat Rabb kalian di surga nanti. Oleh Jahmiyah, ayat-ayat dan hadis-hadis tentang hal itu ditentang. Dia berkeyakinan juga Al-Quran itu makhluk. Kata Imam Syafi'i, juga Imam Ahmad menyatakan, "Man qala anna al-Qur'ana makhlukun faqad kafara." Siapa orang yang berkata Quran itu makhluk, dia kafir. Kenapa orang yang berkeyakinan Quran itu makhluk dianggap kafir? Karena kalau meyakini Quran itu makhluk, berarti meyakini Quran itu bukan kalamullah, tapi kalam manusia, ucapan manusia. Tidak percaya bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah, ucapan Allah itu mau bikinan orang yang namanya Muhammad SAW. Begitu. Kenapa? Karena Al-Quran kalamullah, dan kalamullah itu sifat Allah, dan sifat Allah bukanlah makhluk. Sifat Allah sama dengan zat Allah, sama dengan diri Allah. Makanya kita boleh bersumpah dengan menyebut sifat-sifat Allah. Bersumpah dengan Al-Quran dibolehkan. Seperti umpamanya, apa namanya, bi'izzatika, demi kemuliaan kau ya Allah. Bikalamika, dengan kalammu ya Allah. Kalam Allah itu Al-Quran. Dan kita juga boleh berlindung kepada kalam Allah, kepada kalimat-kalimat Allah. Seperti dalam doa riwayat Imam Muslim, a'udzu bikalimatillahi tamma. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Dalam kunut witir juga Allah Azza wa Jalla, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, a'udzu biridhoka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik. Ya, aku berlindung kepada keridhaan-Mu ya Allah dari kemurkaan-Mu. Jadi berlindungnya bukan kepada zat Allah, tapi kepada sifat Allah, kepada keridhaan. Ridha Allah salah satu sifat Allah Azza wa Jalla. Boleh kita berlindung kepada sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Karena apa? Sifat itu sama dengan zat. Dan itu bukan makhluk. Salah satu sifat Allah adalah kalam, berbicara. Dan salah satu di antara kalam Allah itu adalah Al-Quran. Al-Quran ditulis dalam mushaf, diucapkan oleh lisan, dipelihara dalam dada, dihafalkan di atas kepala. Mushafnya, dadanya, lisannya, kepalanya jelas makhluk, ya. Karena itu tempat atau alat, lisan alat untuk mengucapkan Al-Quran. Mushaf adalah tempat untuk menuliskan Al-Quran. Mushafnya makhluk, lisannya makhluk. Tapi Al-Quran yang ditulis di mushaf, yang diucapkan oleh lisan, itu bukanlah makhluk. Itu adalah kalamullah. Dan kalamullah adalah sifat Allah. Dan sifat Allah sama dengan zat Allah. Begitu jelasnya para ulama menerangkan, tapi Jahmiyah menyatakan Quran itu makhluk. Dan Allah tidak akan terlihat pada hari kiamat. Al-Quran tentang hal itu, hadis tentang hal itu ditentang oleh akalnya. Ketiga, wa annal iman huwa mujarradul ma'rifah wa annal amda majburun ala fi'lih. Si Jahmiyah menyatakan iman ini cukup tahu saja. Iman kepada Allah cukup tahu bahwa Allah itu ada. Sudah cukup itu iman. Dengan demikian, iblis menurut konsep Jahmiyah termasuk makhluk yang beriman. Iblis tahu enggak bahwa Allah itu ada? Ya jelas tahu. Allah, iblis dialog langsung dengan Allah. Iblis langsung berbicara dengan Allah. Bagaimana enggak yakin? Bagaimana enggak percaya kepada adanya Allah? Jadi menurut konsep Jahmiyah, iblis juga mukmin karena dia percaya adanya Allah. Dan menurut Jahmiyah, orang-orang musyrik juga mukmin karena apa? Karena mereka percaya kepada Allah. Kata Allah, "La in sa'altum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulun Allah." Kalau kamu, hai Muhammad, bertanya kepada orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah. Percaya enggak orang musyrik kepada Allah? Ada percaya. Apa orang musyrik menyembah Allah? Menyembah Allah. Kalau menyembah Allah, kenapa disebut musyrik? Karena selain menyembah Allah, juga menyembah patung, menyembah yang lain-lain. Itu yang disebut dengan musyrik, menduakan Allah dalam hal ibadah. Kepada Allah ibadah, kepada yang lain-lain juga ibadah. Beribadah kepada leluhur yang sudah mati, beribadah kepada jin-jin yang dia yakini ada sekitar dia, gitu ya. Itu yang namanya musyrik. Kalau umpamanya iman menurut Jahmiyah, orang musyrik juga mukmin karena dia percaya kepada Allah. Bahkan orang-orang sekarang di Eropa, di Amerika yang mengklaim dirinya ateis, ateis itu hanya dalam lisan sesaat atau dalam keyakinan dan obrolan, tapi secara tidak sadar kalau mereka ada apa-apa menyatakan oh my god gitu. Ongkoh itu apa ya? Katanya ateis, tidak bertuhan, tidak percaya, tapi kalau ada apa, oh my god. Oh my god itu artinya namun, aduh ya Tuhanku. Ongkoh ateis tapi nyebut my god. Tanpa sadar mereka menyatakan begitu. Wa annal 'abda majburun 'ala fi'lihi. Kata Jahmiyah, setiap hamba itu ya sudah dipaksa untuk melakukan perbuatannya oleh takdir Allah Azza wa Jalla. Manusia itu tidak punya iradah, tidak punya masyiah, tidak punya istita'ah, kata mereka. Kata Jahmiyah, tidak memiliki keinginan, tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kemampuan. Mereka berbuat karena dipaksa oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru bertolak belakang dengan ayat, dengan hadis bahwa manusia itu punya kehendak, punya keinginan, punya kemampuan. Bertolak belakang juga dengan realita yang ada, yang kita merasakan, kita punya keinginan enggak? Punya kehendak enggak? Punya kemampuan enggak? Ya punya. Keyakinan lain, wa angkaru katsiran min al-umuril ghaibiyyah ka'adzabil qabr wa na'imi was-sirat wal mizan ila ghairi dhalika min dhalalatihim. Jahmiyah mengingkari banyak perkara-perkara gaib seperti azab kubur dan nikmat kubur. Enggak ada, kata mereka, alam kubur itu enggak ada, enggak masuk akal. Adanya sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Seperti adanya mizan dan banyak lagi perkara-perkara gaib lainnya yang mereka ingkari. Dan para ulama dari zaman dahulu telah membantah mereka. Di antaranya umpamanya Imam Ad-Darimi rahimahullah menyusun kitab dengan judul Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan kepada Jahmiyah. Selain itu, Imam Ahmad juga menulis kitab Ar-Raddu 'alal Zanadiqah wal Jahmiyah, bantahan kepada orang-orang zindik dan Jahmiyah. Ibnu Munduh juga menulis kitab judul Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan kepada Jahmiyah. Jadi, banyak sekali buku-buku yang dikarang oleh para ulama yang bantah Jahmiyah. Nah, itu keyakinan Jahmiyah secara umum. Lalu bagaimana keyakinan Jahmiyah tentang para malaikat? Al-malaikatu indal Jahmiyah wal ma'rifatu billahi faqat. Al-iman indal Jahmiyah wal ma'rifatu billahi faqat. Walidzalik dzukira an Jaham anna iman al-bashar ka iman Jibril wal malaikah. Iman menurut Jahmiyah adalah hanya mengetahui Allah saja. Oleh karena itu, Jahmiyah menyatakan iman manusia tak beda dengan iman Jibril dan iman para malaikat. Karena manusia tahu ada Allah, Malaikat juga tahu ada Allah. Sama iman Jibril, iman Mikail, iman para malaikat dengan iman manusia. Wa hadza iqrarun minhu ala wujudil malaikah, lakinnahu ma hadzal iqrar faqad ankara katsiran min a'malihim. Dari ucapan Jahmiyah menyatakan bahwa mereka meyakini adanya malaikat. Karena dikatakan malaikat, iman manusia sama dengan iman malaikat. Karena sama-sama tahu tentang Allah, beriman adanya Allah, itu saja. Sama, menunjukkan mereka yakin ada malaikat, tapi mereka mengingkari amal-amal malaikat. Jahmiyah, Jahm bin Safwan mengingkari adanya malaikat penulis. Penulis apa? Penulis amal-amal manusia, Raqib dan Atib. Mereka juga mengingkari adanya malakul maut yang mencabut arwah ruh manusia. Mengingkari adanya azab kubur, nikmat kubur, dan dua malaikat yang ditugaskan di sana. Walaupun banyak ayat tentang azab kubur, tentang alam kubur, banyak hadis yang sampai mencapai derajat mutawatir, mereka bilang, enggak, itu enggak masuk akal. Mengingkari adanya pertanyaan di alam kubur. Ya, munkar nakir mereka tidak yakin. Terus ada surga, ada neraka, ada. Para malaikat di surga dan neraka juga ada. Tapi surga dan neraka fana. Tidak abadi, tidak selama-lamanya. Suatu saat pasti hancur musnah, kata mereka. Nah, itu tuh Jahmiyah tuh. Makna fana adalah Allah akan menghancurkan surga dan neraka beserta isinya, termasuk para malaikat yang ditugaskan di surga dan neraka, termasuk juga orang-orang yang ada di surga dan di neraka. Itu keyakinan Jahmiyah. Pada hakikatnya, ini bukanlah beriman kepada para malaikat, tapi justru menentang para malaikat dan mendustakan seluruh nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang sifat dan amal-amal para malaikat. Itulah keyakinan Jahmiyah tentang para malaikat. Ini yang pertama, firqah yang pertama dari kalangan mutakallimin, dari kalangan orang-orang yang mendahulukan akal daripada wahyu, mereka banyak menyimpang dari keyakinan Quran dan Sunnah hanya karena didasarkan kepada akal mereka. Ini yang pertama. Para pendengar sekalian, cukup yang pertama saja, yang keduanya, ketiganya, dan seterusnya kita akan bahas nanti pada kesempatan yang akan datang. Sekarang kita masuki sesi tanya-jawab, dan untuk tanya-jawab ini akan dipandu oleh Pak Muzain. Dipersilakan Akhi Muzain untuk memandu tanya-jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, syukran Ustaz Atta. Ini Ustaz, ada yang bertanya dari Pak Ya, syukran Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, sangat bermanfaat dan banyak sekali, barangkali mungkin pengetahuan-pengetahuan yang baru kita ketahui tentang golongan-golongan di dalam Islam ini ya. Akhwatul iman azanallahu wa iyyakum. Kami undang para pendengar sekalian untuk bertanya langsung kepada Ustaz, baik melalui telepon di nomor 0228686237. Sekali lagi di nomor 0228686237 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227147 0811227147. Baik, ada pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari Oki Kurnia Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke masa-masa sebelum kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Apabila kita tinggal di negeri yang sedang dijajah kaum kufar, dalam penjajahan tersebut ada sekian hal syariat Islam dibatasi. Misalnya sholat id dan jumatan dilarang karena mengumpulkan massa dalam jumlah banyak. Jilbab dilarang, pesantren-pesantren diawasi secara ketat. Mengingat prinsip penjajah adalah gold, gospel, dan glory, apakah boleh dalam keadaan seperti itu kita hijrah ke negeri muslim, ke Saudi misalnya? Jazakallah khair. Iya. Kalau semua kaum muslimin Indonesia pindah ke Saudi semua, ke Indonesia jadi negara Belanda. Rebut semuanya. Ya, ya. Ya, pertama, Kalau di zaman kita dijajah Belanda, gak mungkin kita bisa ke Saudi. Pakai apa? Baru ke bandaranya juga ditangkap atau mau berenang ke sana, ya tenggelam mati di jalan. Jadi secara realita tidak memungkinkan kita pindah saat itu. Pesawatnya, bandaranya dikuasai oleh mereka, dan gak mungkin kita bisa pergi tanpa sepengetahuan mereka. Pakai kapal laut juga begitu, pakai perahu mah gak akan sampai, ya tuh bakal terbalik di tengah lautan. Berenang apalagi, ya. Jadi pertama tidak realistis pertanyaan tersebut. Yang harus kita lakukan ya berjuang mempertahankan. Andai kita bisa ke sana, udah pindah ke Saudi semuanya. Indonesia kosong dari orang Indonesia atau sama mana merenanta orang Belanda. Dikuasai enak aja mereka. Di sana mah di negerinya mah kecilnya dikelilingi lautan gitu. Indonesia luas kaya raya. Kita tahu Indonesia kaya raya setelah kita membandingkan dengan negara lain. Belanda itu kecil, hanya laut yang dibendung, gitu ya. Jadi daratannya lebih rendah daripada lautan. Kalau umpamanya bendungannya bocor, sudah tenggelam mereka semua. Dan yang dimaksud bendungan, mungkin kita membayangkannya seperti bendungan Saguling. Bukan begitu. Tapi hanya sekedar jalan. Jalan raya yang terbentang antara dua kota, Amsterdam dengan nama di sana nama kota, di sini nama anjing, dengan kota Herder namanya di sana. Herder itu nama kota di sana, dan juga ada nama binatang anjingnya Herder. Ada jalan tol dari Amsterdam ke mana, ke Herder tadi. Jalan tol besar, ya sekitar mungkin 100 meter lebarnya. Dan jalan itulah yang merupakan bendungan. Jadi kalau dari Amsterdam menuju Herder, sebelah kiri jalan itu lautan, sebelah kanan juga lautan tapi lebih rendah. Lebih rendah kira-kira 6 meter lah gitu. Nah kemudian sebelah kanannya lagi setelah lautan yang dibendung itu, karena dibendung kan ombaknya jadi gak begitu gede. Jadi sebelah kiri permukaan jalan dengan lautan itu 3 meter. Sebelah kanan permukaan jalan dengan lautan itu sekitar 9 meter. Bedanya ketinggiannya 6 meter antara permukaan air laut sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah kanan sana ada kota Amsterdam, ada Schiphol, apa namanya, bandara dan seterusnya. Nah, bendungannya itu jalan. Kalau jalannya ini dibom, blem gitu ya, maka air dari sebelah kiri akan meluber ke sebelah kanan. Akibatnya semua kota Amsterdam akan terendam banjir begitu. Seperti itu. Nah, lalu ya, apa penghasilan mereka? Penghasilan orang negeri Belanda enggak ada kecuali dari pajak. Pajaknya mencapai bisa 40%, 50% tergantung jenis penghasilan, bisa lebih dari 50%. Mereka tidak punya kekayaan alam seperti hutan, seperti barang-barang tambang. Apa yang bisa mereka gali dari tanah airnya? Enggak ada. Kecil mereka, ya. Miskin mereka. Penghasilan yang terbesar dari pajak. Coba bayangkan dengan Indonesia, pajak gede. Indonesia punya BUMN. BUMN apa? Badan usaha milik negara. Ada bank, ada perusahaan-perusahaan besar. Seluruh kebutuhan pokok rakyat Indonesia dikuasai oleh negara. PLN, ya, PDAM, Telkom, apalagi semuanya lah. Pertamina, semuanya dikuasai oleh negara. Ya punya banyak perusahaan, ya punya banyak bank. Kemudian hajat hidup orang banyak seperti listrik, telepon, air juga dikuasai oleh negara. Pemasukan dari sana gede. Juga barang-barang tambang, hasil hutan, hasil laut, ikan-ikan. Wah, semuanya melimpah. Belanda gak punya itu semua. Listrik, ya, air, gas seperti itu dikelola oleh swasta, bukan oleh negara. Ada negara memiliki BUMN tapi tidak sebanyak dan segede Indonesia. Indonesia pemasukannya dari hutan ada, dari lautan ada, dari barang-barang tambang ada, dari beberapa bank ada, milik negara, dari perusahaan ada, pajak juga gede gitu ya. Melimpah pemasukannya itu, lamun teu dikorupsi mah urang sejahtera banget itu rakyat Indonesia. Belanda hanya satu sumbernya, yaitu apa? Pajak. Tapi dari pajak dikembalikan ke rakyat untuk fasilitas umum dengan kualitas yang sangat memuaskan. Nggak ada lubang umpah di jalan, satu ada lubang di jalan, ada orang terperosok, bisa dituntut itu. Wali kotanya yang bertanggung jawab terhadap hal itu. Dituntut secara materi, secara perdata, dan juga bisa mundur itu. Dari jabatannya, kalau ada satu lubang kecil ya di jalan, kemudian ada orang terperosok, wah itu bisa rame di sana. Kalau di sini mah, ada orang mati masuk ke lubang juga, cuek aja, nggak ada tuntutan hukum apa-apa. Kan gitu ya. Jadi Indonesia super kaya dibanding mereka. Nah, jadi kalau umpamanya mereka menjajah Indonesia, kemudian Indonesia pindah semuanya, Indonesia bisa jadi Belanda. Enak aja. Jadi jangan, oke, jangan pergi ke sana. Kita tetap menghimpun kekuatan, tetap melaksanakan ibadah semaksimal yang kita bisa. Walaupun sampai susu lumputan dan seterusnya, melakukan upaya diplomasi, melakukan upaya jihad fisabilillah dan seterusnya, itu yang harus kita lakukan, bukan harus hijrah meninggalkan negeri kita. Itu bukan hijrah itu ya, tapi menghadiahkan negeri kita kepada orang kitanya pindah. Ya, jangan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali, ada telepon masuk ya. Kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Pak Ikin di Pasirloyo, Pak Ustaz. Pak Ikin, mangga Pak Ikin. Ustaz barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Begini Ustaz, mau nanyain. Ada yang salah satu yang sholat itu dielap. Itu bagaimana? Dielap apanya, Pak? Ada yang sholat di sana, tapi bekasnya teh dielap, dikepel. Oh, iya, iya. Ada gitu, tapi jangan disebutin ya. Maksudnya di masjid apa di mana, Pak? Di masjid. Ada ya, gitu. Iya. Terus yang kedua, Pak Ustaz. Soal itu yang itu bagi waris yang ya bisa dikatakan pengusaha mayat itu ya, dia teh harus ini ada bagian dia terpen jatahnya ya, betul itu ada dari hadisnya atau dari sunnah. Siapa itu Pak? Itu ada yang salah satu pengusaha ya gitu, bagi waris gitu ya. Tapi dia teh meminta jatah gitu 10%. Ada tuntutan. Oh, Ustaz ini bukan keluarga yang bagi warisan, bukan? Bukan lah. Oh iya iya. Tapi ada salah satunya keluarga warisan dari perempuan gitu. Salah satunya ada gitu. Ya begitu Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fika barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Ikin di Pasir Luyu ya, barakallahu fiik. Pasir Luyu itu adalah mana, Lembang? Soekarno-Hatta kalau nggak salah. Soekarno-Hatta. Ada dua pertanyaan. Pertama, kalau ada seseorang sholat di sebuah masjid, setelah beres sholat itu, bekas sholat kita oleh si pengurus masjid dipel. Ada? Iya ada. Sebut aja Pak, itu Islam jamaah Pak. Ya, dan itu sudah dilarang oleh Mahkamah Agung sejak zaman dahulu, ya. Kenapa? Karena selain mereka dianggap kafir dan najis. Jadi kita-kita ini dianggap najis. Kalau jemuran mereka disentuh oleh kita, diambil oleh kita, itu dicuci lagi. Kalau kita masuk ke masjid mereka, biasanya masjid mereka namanya Al-Mubarak ya. Al-Mubarak. Itu Muhammadiyah. Ahmadiyah hari itu bebasnya. Ya itu kalau masuk ke sana dipel. Dan kalau kita protes, kenapa dipel? Seolah mengabsen najis. Jawabnya diplomatis, memang sudah waktunya dipel. Itu udah kotor katanya. Emang udah jadwalnya dipel. Padahal hanya di tempat sholat kita aja, tempat yang tidak dipakai sholat memang enggak dipel. Karena apa? Karena mereka berkeyakinan selain mereka najis, selain mereka kufur. Cuma mereka karena masih minim, masih minoritas, enggak berani terang-terangan aja. Kalau mereka sudah mayoritas, wah, bahaya ya. Makanya mereka enggak berani mengumumkan bahwa selain mereka kafir, selain mereka najis, enggak berani. Dari mana kita tahu? Pertama dari buku-buku mereka, yang kedua dari tokoh-tokoh mereka yang sudah tobat. Sudah tobat dari Islam jamaahnya. Dan banyak kita memiliki beberapa kawan, ustaz gitu ya, yang dahulu tokoh mereka, tangan kanan imam mereka, kemudian bertobat, dianggap murtad, harus dibunuh, dan seterusnya. Lalu mereka-mereka inilah yang membeberkan bagaimana keyakinan Islam jamaah ini. Jadi intinya memang selain mereka itu kafir dan najis. Seandainya mereka sudah memiliki power, kekuatan, kita ini bisa dieksekusi ya. Nah itu Pak intinya. Terus itu benar enggak? Ya ngaco banget. Masa kita habis mandi juga tetap saja dianggap najis. Ya. Itu yang pertama. Yang seperti itu jangan lagi sholat di sana. Masjid mereka itu masjid dirar, masjid yang khusus untuk mereka, yang lain tidak boleh. Mereka tidak mau bermakmum kepada kita karena kita dianggap kafir dan tidak sah gitu ya. Makanya kalau tahu umpamanya mereka kelihatan berjamaah, itu niatnya mufaraqah, niatnya sendiri. Niat sendiri, sholat sendiri, cuma gerakannya bareng. Itu perkataan tokoh-tokoh mereka yang sudah tobat dari hal itu ya. Itu yang pertama Pak. Kedua, kalau ada satu keluarga bagi waris, karena bagi waris harus berdasarkan syariat Islam, dan mereka awam semuanya, maka didatangkanlah ustaz untuk mengatur pembagian waris. Ustaz yang memahami ilmu waris. Terus terang tidak semua ustaz itu memahami ilmu waris. Saya termasuk di dalamnya. Saya tidak menguasai ilmu waris. Jadi kalau ada orang yang bertanya tentang warisan kepada saya, ya tunggu seminggu wema ya. Nanya dulu ke orang-orang yang lebih paham dengan data yang lengkap, atau ya buka-buka kitab dulu tentang hal itu. Kalau ditanya ditodong langsung, enggak hafal. Dulu pernah hafal karena pernah dapat kuliah apa materi ilmu waris, tapi udah puluhan tahun lupa karena tidak pernah dipakai. Jadi ketika ada yang bertanya warisan, nanti buka-buka dulu atau nanya dulu ya. Nah, tidak semua ustaz menguasai, tidak sembarangan. Makanya seringkali ada orang bingung dengan warisan, datang ke KUA. KUA enggak sanggup, ke depak dinas umpamanya, ke tingkat provinsi. Oleh tingkat provinsi tanya ke si fulan yang lebih menguasai. Ada yang seperti itu ya. Mereka sendiri tidak berani untuk memecahkan perkara warisan karena memang rumit dan hanya orang-orang tertentu yang menguasainya. Kalau ada ustadz yang ditanya tentang pembagian waris, yakinkan bahwa ustadz itu betul menguasai waris, tidak asal. Kedua, ustadz wajib memberikan bimbingan secara ikhlas karena Allah. Tidak boleh pasang tarif, boleh. Asal nanti saya 10%. Warisannya ada 100 miliar. 10% dari 100 miliar berapa? 10 miliar itu ustadz enggak ada kaya gitu ya. Maka haram hukumnya bagi ustadz ya menjual hukum-hukum Allah demi kepentingan pribadi. Sok, saya bimbing ya, membagi waris asal saya 10%. Kalau enggak silakan cari ustaz lain. Enggak boleh bagi dia seperti itu. Karena wajib bagi dia untuk menjelaskan ayat-ayat Allah tentang waris kepada mereka. Dan memberikan bimbingan dan bantuan kepada mereka. Untuk menjelaskan ketetapan Allah tentang syariat waris ini. Maka di saat ada ustaz pasang tarif ya, maka dia terjatuh ke dalam apa? Ke dalam dosa. Nah, kedua, dosa juga berupa dia memakan harta yang bukan haknya. Kalau umpama boleh bagi waris, tapi menurut Al-Qur'an Sunnah yang membagi dapat 10%. Wah, dia tambah memanipulasi ayat itu. Kalau umpamanya dia bukan anggota, bukan ahli waris, bukan anggota keluarga, bukan ahli waris si mayit, lalu menyatakan saya dapat warisan 10% karena saya yang membaginya. Enggak ada yang seperti itu. Jadi pembagi waris orang ustadz atau kiai yang membagi dapat jatah warisan 10%. Enggak ada yang semana ayatnya, mana dalilnya, mana hadisnya. Enggak boleh. Dia bisa memakan, mengambil harta yang bukan haknya. 10% itu gede, ya. Apalagi dari jumlah yang besar akan kebagian besar juga. Maka tidak boleh. Maka jangan dipakai usar seperti itu. Saya sarankan kalau mau ke KUA saja, di KUA ada bagian yang apa? Mengurus masalah waris. Kalau nanti KUA enggak sanggup karena orang yang menguasai itu memang sangat jarang, ya. Nanti dia akan merujukkan kepada tingkat yang kalau KUA kan kecamatan. Nanti akan ke tingkat kabupaten atau kota madya. Kalau enggak sanggup juga akan terus ke provinsi, akan terus ke pusat, ya. Nanti kalau umpamanya mereka juga tidak sanggup karena harus praktisi. Tidak boleh hanya menguasai sekedar teoritis. Nanti mereka akan merekomendasikan kepada orang tertentu yang mereka kenal menguasai ilmu waris, ya. Paling begitu, Pak. Wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami undang kembali, ada penelpon yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Topik. Waalaikumsalam. Barakallah. Ustaz mau tanya tentang ini, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada wanita yang tersingkap oratnya. Ya. Yang jadi pertanyaan, apa batas-batasan orat wanita di rumah atau di sekitar rumah dan batasan orat buat laki-laki? Terus orat antara wanita dengan wanita ajnabiyah itu dibatasan sampai mana, Ustaz? Demikian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Betul, para malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di sana ada wanita yang membuka auratnya. Aurat apa? Aurat yang tidak boleh diperlihatkan kepada laki-laki ajnabi. Laki-laki yang bukan mahram baginya, ya. Kelihatan rambut, kelihatan betis, ya. Malaikat tidak akan masuk ke sana, ya. Terus bagaimana aurat laki-laki? Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Sebagian ulama menyatakan bahwa paha adalah aurat ringan yang boleh terbuka. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha pernah berbaring di kamarnya dengan pahanya tersingkap. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu minta izin masuk. Diizinkan masuk dan Nabi SAW masih dalam keadaan seperti tadi, pahanya tersingkap. Datang Umar juga begitu, ya, pahalanya kelihatan, padahal itu sama laki-laki. Nah, lalu datang Utsman, lalu Nabi SAW bangkit dan menutup pahanya. Dari hadis ini sebagian ulama menyatakan paha adalah aurat ringan yang enggak apa-apa kelihatan, ya, oleh sesama laki-laki. Jadi aurat laki-laki secara umum dari pusar sampai lutut. Selebihnya dari itu, ya, selebihnya dari itu boleh terbuka dan terbukanya tidak menjadi dosa bagi dia. Akan tetapi menyangkut muru'ah. Muru'ah itu apa, ya? Semacam kepribadian. Kita umpamanya memang dibolehkan menampakkan bagian dada bagi laki-laki walaupun keluar rumah dan itu bukan aurat. Tapi berani enggak kita umpamanya pakai kolor sampai lutut, pakai kaos sang-sang, singlet, kemudian keluar? Enggak berani kita. Karena tidak dosa, cuma tidak ada muru'ah. Kepribadian kita dianggap apa? Enggak bagus dengan cara seperti itu. Memang ini urf, tidak dosa, tetapi menyangkut apa rasa malu kita. Di negara-negara Timur Tengah, ya, jangankan dada seperti itu, rambut saja secara uruf, ya, laki-laki, kalau mereka tidak memakai imamah dalam event yang formal, dalam acara-acara yang resmi, itu malu. Bukan aurat, tapi malu. Kalau umpamanya dalam acara-acara resmi, apalagi kenegaraan seperti itu, pasti semuanya memakai imamah, memakai sorban. Ya, walaupun Rambut dan kepala bukanlah aurat bagi mereka yang apabila ditampakkan tidak berdosa. Tetapi karena urafnya harus demikian, maka mereka merasakan malu. Samalah dengan di Indonesia kalau mau ceramah, mau khutbah, lalu enggak pakai kopiah. Khutbah Jumat tidak pakai kopiah. Boleh enggak? Boleh enggak apa-apa. Atau sholat mengimami kaum muslimin. Lalu si imamnya tidak memakai kopiah. Boleh enggak? Boleh enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi, ayat tapi, nah gitu. Nanti akan dipertanyakan banyak orang itu imam tapi enggak pakai kopiah begitu. Biasanya walaupun enggak apa-apa secara syar'i, tetapi uruf ya, uruf berbicara. Ini juga demikian, aurat ya, laki-laki antara pusar sampai lutut. Tapi karena uruf kita menyatakan dada itu tidaklah layak untuk dipertontonkan kepada orang walaupun itu bukan aurat, maka orang-orang menutupi itu. Itu bagus, enggak apa-apa ya. Nah, terus malaikat bisa masuk enggak kalau umpamanya ada lelaki yang hanya pakai kolor sampai lutut kemudian pakai singlet, mau masuk mereka? Karena itu bukanlah aurat. Terus bagaimana aurat sesama wanita? Sesama wanita yang amanah, dalam arti amanah itu si wanita itu tidak akan menceritakan kondisi fisik kawannya kepada laki-laki. Dia cerita kepada suami itu tuh ya, itu kan bercadar tuh ahwat itu, sebenarnya matanya begini, hidungnya begini, kulitnya, ya itu gak boleh, haram. Tidak boleh wanita menerangkan kondisi fisik kawannya kepada suaminya. Seolah-olah suaminya memperoleh gambaran yang jelas tentang wanita itu. Tidak boleh, haram seperti itu ya. Nah jadi si wanita boleh memperlihatkan beberapa bagian tubuh yang menjadi aurat kalau di hadapan laki-laki, ya. Tapi boleh diperlihatkan di hadapan para wanita, seperti memperlihatkan antara leher ke atas, leher, wajah sama rambut di hadapan sama wanita nggak apa-apa. Kemudian sikut sampai tangan ujung tangan, lutut sampai ujung kaki, maka itu dibolehkan. Apakah dibolehkan juga memperlihatkan wajah dan kepala kepada orang wanita kafir? Dibolehkan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha sering menerima tamu wanita dari orang-orang Yahudi dan beliau membuka wajahnya. Tidak apa-apa. Dengan syarat wanita itu amanah. Tidak akan menceritakan kondisi fisik wanita lain kepada suaminya atau kepada laki-laki yang ada di rumahnya. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon lagi yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bosan. Dari siapa, di mana Bapak? Kang Rubi, Banyaran, Bosan. Iya, ya, Kang Rubi, mangga, silakan. Mau saya, Bosan. Oh, anakan sakit, Bosan. Maaf, Bapak. Bapak pakai HP? Iya Pak. Agak bergeser, ini agak kurang jelas. Putus-putus Pak. Sudah? Ya silakan. Halo Pak. Halo Pak, putus-putus Pak, pindah lagi Pak. Keluar rumah. Bukan. Ya silakan diulangi Pak. Bukan. Ya silakan. Mau tanya Bukan. Ya silakan. Tiap hari itu jam 22.00 salat witir jam 22.00. Ya itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Rubi di Banjaran, salat witir jam 22.00 itu. Jam 22 itu jam 10 malam ya. Iya. Atau begini aja Ustaz lah, suruh tanya pakai SMS aja Pak. Iya. Kurang jelas nih. Kalau umpamanya tadi kurang jelas ya, coba diulang lewat SMS atau WA ya. Karena putus-putus, mungkin sinyal di sana kurang bagus. Pak Rubi di Banjaran. Kalau pertanyaannya boleh enggak melakukan witir jam 22.00 berarti jam 10 malam. Boleh walaupun belum tidur enggak apa-apa. Witir boleh dilakukan di awal sebelum tidur, boleh sebelum sholat, di tengah-tengah sholat tahajud atau di akhir, ya boleh umpamanya sebelum tidur kita witir dulu dan memang dianjurkan seperti itu, lalu tidur. Nanti malam bangun jam 2 jam 3 tahajud boleh, tidak witir lagi. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. La witrona fil lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya. Tapi witir boleh dilakukan di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. umpamanya di awal ya, sebelum sholat tahajud kita bangun, sebelum tahajud kita witir dulu, boleh. Setelah itu kemudian tahajud. Atau boleh kita 4 rakaat dulu, setelah itu witir 3 rakaat, setelah itu tahajud lagi 4 rakaat. Di tengah-tengah witirnya. Boleh, boleh juga di akhir ya. Setelah 8 rakaat tahajud lalu ditutup dengan witir. Tiga-tiganya dibolehkan. Baik sebelum tidur ataupun setelah tidur ya, asal dilakukan setelah sholat isya. Setelah sholat isya jam berapapun, umpama sholat isya sekarang jam 7, lalu sholat isya beres jam 7:30 dengan sunnahnya umpamanya, lalu setelah itu langsung kita witir 3 rakaat lalu pulang, dibolehkan. Bahkan sebelum waktu isya datang, asal kita sudah menunaikan sholat isya, maka witir boleh dilakukan. Itu dijelaskan oleh para ulama di antara Syekh Al-Bas dalam kitab Tadullah Akam. Contoh umpama musafir atau karena hujan, pas maghrib kita hujan lalu dijama antara maghrib dengan isya. Jadi kita sudah menunaikan sholat isya dengan dijama dengan maghrib karena ada uzur syar'i yang membolehkan kita menjama sholat. Ya, lalu dijamalah sholat maghrib dengan sholat isya. Beres sholat isya, boleh kita langsung witir walaupun pada waktu maghrib dan isya, waktu isya belum datang, tapi sholat isyanya sudah. Sebab apa? Sebab waktu untuk melakukan sholat witir dilakukan setelah menunaikan sholat isya. Walaupun sholat isyanya dijama dengan maghrib karena ada uzur dan waktu sholat isya belum datang, maka dibolehkan. Begitu Pak Rubi di Banjaran. Wallahu a'lam bisawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan beralih dulu ke SMS yang sudah masuk. Assalamualaikum. Saya Diding dari Cimahi. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimanakah hukum berjenggot? Bagaimana kalau istri melarang untuk berjenggot? Iya. Ya, bagaimana hukum berjenggot? Maksudnya bagi laki-laki gitu ya? Iya. Iya. Hukum berjenggot bagi laki-laki yang memiliki jenggot, yang memiliki jenggot. Adapun yang tidak memiliki, ya jangan apa namanya memaksa-maksakan diri. Jangan memaksa-maksakan diri dengan cara apapun. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda dalam beberapa hadis. Pertama, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan khaliful musyrikin ya ahfush syawarib wa auqul lihyah wa auful lihyah. Berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik. Pendekkan kumis kalian dan biarkanlah jenggot. Wa auful lihyah artinya biarkanlah jenggot apa adanya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini yang pertama. Yang kedua, masih dari Ibnu Umar, annahu amara bi ifa'is syawarib wa ifa'il lihyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memendekkan kumis dan membiarkan jenggot apa adanya. Itu yang kedua. Ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa memelihara jenggot itu termasuk fitrah manusia. Beliau bersabda, "Asyrun minal fitrah, qassus syarib wa ifa'ul lihyah wa siwak wa istinsaqil ma wa qassul adfar wa ghuslu jarajim wa natil ibad wa halqul anah wa intiqasul ma." Ada 10 fitrah. Pertama, memendekkan jenggot, memendekkan kumis. Yang kedua, ifa'ul lihyah, membiarkan jenggot apa adanya. Ketiga, bersiwak. Keempat, istinsyak, menghirup air ke hidung. Kelima, memotong kuku. Keenam, membasuh persendian, selak-selak apa namanya jari-jari kita. Yang berikutnya mencabuti bulu ketiak, terus mencukur bulu kemaluan, kemudian istinja atau cebok seusai buang air. Berdasarkan hal itulah, maka memelihara jenggot adalah hal yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Oleh karena itulah, maka para ulama seperti yang dikemukakan oleh Syekhul Islam dalam kitab Majmu'ul Fatawa, wa yuhramu halqul lihyah, diharamkan untuk memotong jenggot karena bertolak belakang dengan perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Memotongnya adalah maksiat dan mencukurnya sama sekali adalah haram. Apa beda maksiat dengan haram? Maksiat kadarnya lebih enteng daripada yang haram, sehingga dosa mencukur secara keseluruhan lebih besar daripada hanya memendekkan jenggot sedikit. Bagaimana kalau umpamanya ada yang melarang, baik itu orang tua atau raja atau apalagi istri, maka tidak boleh ditaati. Rasul selesai menyatakan, la ta'ata fi maksiatin, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh mentaati seseorang dalam perbuatan maksiat. Ketaatan hanya dalam perbuatan ma'ruf. Nabi SAW, ketika ada seseorang, bagaimana sikap dia kepada orang tuanya, beliau menyatakan, ati abaka madama hayyan wala ta'sih. Taati bapakmu selama dia hidup dan jangan kamu bermaksiat kepadanya. Adapun kalau bapaknya menyuruh untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak boleh untuk ditaati. Berdasarkan hal itulah, maka orang-orang yang melarang berjenggot tidak boleh ditaati larangan tersebut, baik dia orang tua, raja sekalipun, apalagi hanya sekedar istri. Maka nasihati istri, beritahukan penjelasan tentang bagaimana hukum memelihara jenggot menurut syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan dari Bapak Narko Abu Muhammad di Cibaduyut. Ustaz barakallahu fikum, bagaimana cara menghindari firqoh Jahmiyah di zaman sekarang ini yang mungkin masih ada? Jazakallah khair. Ya, jangan diikuti. Semua keyakinan Jahmiyah jangan kita yakini. Kita harus menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah. Kita harus meyakini Allah itu ada di atas ars sebagaimana firman Allah. Kita harus meyakini Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Kita harus meyakini bahwa Allah pasti akan terlihat pada hari kiamat oleh orang-orang mukmin di surga. Kita harus meyakini bahwa iman itu tidak sekedar tahu, tapi juga meyakini dengan hati, mengucapkan secara lisan, dan mengaplikasikan dengan anggota badan. Jadi, jangan dimiliki seluruh keyakinan Jahmiyah. Terus bagaimana kalau kita tidak tahu? Belajar. Belajar, hadiri majlis-majlis ilmu, tanya kepada orang-orang yang berilmu, dengarkan penjelasan ilmu, maka insya Allah kita tidak hanya terhindar dari keyakinan Jahmiyah, tapi akan terhindar dari keyakinan-keyakinan yang sesat selain Jahmiyah. Wallahu'alam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Ahmad di Raja Wali. Mangga Pak Ahmad. Mau nanya tentang ini, Rasulullah SAW pernah menjamak zuhur sama asar, maghrib sama isya tanpa ada uzur, hujan atau ketakutan, jadi tanpa ada uzur syar'i. Iya. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak siapa tadi namanya? Ahmad di Raja Wali. Pak Ahmad di Raja Wali. Tentang jamak mutlak, ya, jamak mutlak. Jamak mutlak itu menjamak sholat tanpa jamak dari asar, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dalam satu waktu, ya. Kemudian disebutkan tidak ada uzur, tidak ada hujan, tidak sakit, tidak juga karena takut dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana tentang hal itu? Iya. Jamak Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak salat tanpa ada uzur, baik tanpa ada hujan, tanpa ada safar, tanpa ada sakit, tanpa ada apa-apa. Beliau menjamak begitu saja. Kemudian ditanya oleh para sahabatnya, Nabi alaihi salatu wasallam hanya menyatakan, aku tidak ingin memberatkan kepada umatku. Tidak ingin memberatkan umatku. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak kita melakukannya sekarang? Kalau disebabkan pertama karena kemalasan saja di dalam melakukan salat, karena malas, ya. Kemudian kita menjamak tanpa ada uzur apa-apa, maka tidak boleh. Dan itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan untuk memberikan keringanan kepada orang-orang yang imannya masih sangat lemah. Sehingga dikhawatirkan daripada melewatkan sholat, maka lebih baik dijamak walaupun tanpa uzur. Ini menunjukkan dibolehkannya di saat itu. Adapun kalau orang sekarang karena kemalasan lalu tidak ada uzur kemudian menjamak, maka tidak boleh. Maka Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitab Al-Kaba'ir, Al-Kaba'ir itu adalah dosa-dosa besar, ya. Dosa-dosa besar, salah satu di antara dosa-dosa besar di dalam bab tarkus shalah, bab meninggalkan salat, beliau menyatakan salah satu di antara dosa besar adalah menjamak salat tanpa ada uzur sama sekali. Kenapa? Menjamak salat ya tanpa ada uzur termasuk dosa besar. Karena orang itu melakukan salat sebelum waktu salat tiba. Dan melakukan sholat pada waktunya termasuk syarat sahnya sholat. Di antara syarat sahnya sholat adalah sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu lalu dilakukan sholat, maka sholatnya tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat. Menjamak sholat tanpa ada uzur berarti melakukan sholat sebelum waktunya, umpamanya zuhur sama asar. Gak ada hujan, gak ada musafir, gak ada safar, gak ada apa-apa, tiba-tiba dijamak. Setelah beres sholat zuhur, langsung dia qomat, lalu langsung dia melakukan sholat asar. Padahal waktu asar belum tiba. Dia melakukan sholat asar sebelum waktunya tiba, tanpa ada uzur. Maka sholatnya tidak sah. Lalu pada waktu asarnya dia tidak sholat lagi karena merasa sudah. Berarti dia meninggalkan sholat asar secara disengaja. Dan itu dosa besar. Oleh karena itu Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menyatakan bahwa di antara dosa-dosa besar adalah menjamak salat tanpa ada uzur. Karena menjamak salat tanpa ada uzur berarti melakukan salat sebelum waktu salat itu tiba dan itu tidak sah. Lalu setelah tidak sah pada waktunya salat dia tidak salat karena merasa sudah tadi. Maka dosa besarlah dia. Oleh karena itu, kalau motivasi ya kita untuk menjamak tanpa uzur itu hanya sekedar kemalasan, maka tidak boleh untuk dilakukan. Berdasarkan hal itulah, maka berupayalah untuk melakukan sholat pada masing-masing waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada SMS dari Umi Karima. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya punya teman yang sudah berpindah tempat ke Washington di Amerika. Dia mengaku ateis, tapi dia sangat tidak menyukai Islam. Dia suka menulis tentang ketidaksukaannya terhadap Islam dan hanya tidak menyukai Islam, tidak terhadap agama lain. Pertanyaan saya, kenapa saya sakit hati ya Pak ketika dia menulis ketidaksukaannya terhadap Islam? Bukankah dia ateis? Iya, Apa anehnya kalau ateis tidak suka kepada Islam? Kalau dia orang Islam tapi tidak suka kepada Islam baru aneh. Siapa itu tadi? Ummu siapa? Ummu Karimah. Ummu Karimah. Ummu Karimah di Bandung? Iya. Ya barakallahu fik. Iya. Ketidaksukaan atau sakit hati kita ketika ada orang benci Islam wajib, harus. Dan itu bagus, pelihara terus. Ya. Malah kalau umpama ada orang enggak suka kepada Islam, senang alhamdulillah ada yang enggak suka ke agama saya. Bertanyakan itu agamanya, keislamannya. Ya. Sedih, sakit hati, bahkan marah ketika Islam ada yang membenci, ketika Allah, Rasulnya, kitabnya ada yang menghina, wajib kita sakit hati, wajib kita marah, wajib kita ini bereaksi dengan reaksi yang memang semestinya, ya, karena Islam segala-galanya bagi kita. Kalau umpama pribadi kita dihina, disinggung, dilecehkan orang, tersinggung nggak? Tersinggung. Kita marah, kita bisa benci kepada orang itu. Padahal harga diri kita dibanding Islam nggak ada apa-apanya. Maka kalau Islam dibenci, dihina, harus lebih lagi, ya. Boleh umpamanya kita bertindak secara fisik terhadap orang yang menghina Islam, seperti sampai jihad fisabilillah, perang, membunuh mereka di medan perang. Itu ibadah, dan apabila kita yang mati syahid, ya, syahid, maka itu menunjukkan tingginya Islam dalam pandangan para pemeluknya. Adapun kalau pribadi kita yang dihina, maka tidak boleh melakukan tindakan fisik. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, "Man taqama Rasul sallallahu alaihi wasallam li nafsihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah dendam untuk dirinya sendiri. Illa ya, idza taka maharimillah, maharimallah. Kecuali apabila ada orang yang melanggar apa-apa yang Allah haramkan, fantaqama li rabbih, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membalas untuk atau bertindak untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu beliau bereaksi kalau ada ajaran Islam yang dihina, Allah atau umpamanya kitabnya Al-Qur'an yang dihina, ajaran Islamnya yang dihina, baru beliau bereaksi. Tapi apabila ada hak pribadi beliau yang dilanggar oleh orang, beliau tidak pernah marah. Beliau tidak pernah dendam untuk pribadinya, ya. Nah, jadi Ummu Karimah tadi sakit hati karena kawannya itu membenci Islam. Iya, boleh, harus sakit hati itu. Ya, kalau umpamanya dia membenci kita, ya enggak apa-apa, enggak perlu sakit hati. Kita enggak rugi dengan dibenci, ya. Kita malah untung dengan dibenci orang. Karena apa? Kalau kita dibenci orang, nanti orang itu akan menggibahi kita, menjelek-jelekkan kita di belakang kita, akan memfitnah kita di belakang kita, dan itu menguntungkan kita. Dosa kita berguguran, pahala kita nambah, dosa dia nambah, pahala dia berkurang. Nah, itu untung bagi kita untuk di akhirat nanti, ya. Oleh karena itulah, maka kalau kawannya tadi yang ateis membenci ajaran Islam, kemudian kita sakit hati, ya itu bagus, dan memang kita harus sakit hati apabila ajaran Islam ada yang membenci dan menghinanya, ya. Wallahu alam. Terakhir. Ya, ada Pak Edi Sarijadi, kita angkat teleponnya, silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya sebagai seorang hamba yang sudah ujur, selain daripada mengerjakan ibadah rutin yang sehari-hari, baca Quran, sholat, ataupun yang lainnya, wirid. Nah, itu bagaimana sikap? Karena menunggu saat-saat terakhir daripada umur kita menghadap kepada Allah. Jadi bagaimana yang terbaik bagi hamba-hamba yang huzur itu? Ya. Ya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Edi di Sarijadi, barakallahu fik. Ya. Setiap orang pasti akan sampai kepada ajalnya. Tapi kita enggak tahu kapan dia akan datang. Kapan malakul maut akan mengunjungi kita untuk mencabut nyawa kita. Dan itu tidak didasarkan kepada kondisi kita. Umpama kondisi kita sudah uzur, sudah sakit-sakitan, sudah sepuh. Karena apa? Karena ajal bukanlah oleh usia, bukan oleh penyakit. Betapa banyaknya orang yang sakit-sakitan tapi lama sekali enggak mati-mati. Dan betapa banyaknya orang sehat, segar, bugar, tiba-tiba mati. Baik karena penyakit jantung yang tidak terdeteksi, atau karena kecelakaan, atau karena dibunuh orang, itu banyak, ya. Oleh karena itu, jangan tunggu kematian. Gak perlu menunggu kematian, karena itu pasti datang, ya. Tapi yang kita harus lakukan adalah lakukan kewajiban semaksimal yang kita bisa untuk menumpuk-numpuk banyak pahala, untuk menghapus sebanyak mungkin dosa dengan tobat dan kebaikan. Usia yang panjang bagi seorang mukmin lebih menguntungkan. Dengan panjangnya usia, amal solehnya lebih banyak, tobatnya lebih sering, sehingga dosanya lebih berkurang daripada sebelumnya. Semakin panjang usia seorang mukmin, semakin bagus baginya, karena kesempatan untuk menambah pahala, kesempatan untuk menghapus dosa-dosa dengan tobat dan kebaikan, itu akan semakin besar. Lakukan itu, mumpung hidup masih ada kesempatan, mungkin waktu, mumpung waktu untuk beramal soleh masih ada, perbanyak amal soleh. Ya perlu sambil diniatkan, sambil menunggu ajal tiba. Nanti kalau umpah ditunggu ajal tiba, kok gak datang-datang, sudah 4 tahun lah, 5 tahun, nah, akhirnya apa yang terjadi, dia bisa boring dengan hal itu. Mana nih kematian, mana nih kematian, ah ingin dipercepat saja, ambil racun diminum. Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu, tidak perlu ditunggu itu kematian. Isilah kehidupan kita dengan berbanyak, memperbanyak amal soleh, perbanyak iman, memperbanyak ibadah, memperbanyak tobat, hapus dosa-dosa dan kesalahan kita dengan amal-amal yang disyariatkan bagi kita semua. Begitu aja Pak Edi, ya, waktunya sudah habis sampai di sini jam 7. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di Senin yang akan datang melanjutkan kajian ini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.